pun sudah tahu kau suka aku, tapi kau malu-malu. Kutunggu kamu bilang cinta padaku, tapi kau seperti susah ungkapkan itu. Ini zaman edan, ku tahu kau suka. Kalau kau terlambat, nanti ku duluan. Sih kau punya lagu terus nyanyiin lagu itu sama orang lain gimana? Nggak enak juga, Bunda Rita udah banyak lagunya nyanyiin sama orang lain, satu-satunya. Ya tapi gimana rasanya? Ya? Menurut Rina gimana? Lagi kalau Putri nyanyi lagu ini pas banget ya. Iya. Maju mundur cantik, memang bener cantik. Pas, ya pas. Maksud lo iya, si Rina nggak cantik? Gue nggak bilang gitu loh Gilang. Ya udah gue yang bilang. Tapi menurut Rina gimana Putri nyanyi lagu itu? Ya. Bagus. Cuman kan bagian bagusan edannya mana, kan, bagusan edannya kan. Bagusan mana sama penyanyi aslinya? Bagusan penyanyi aslinya. Sumpah. Tetap kekeh. Tapi pas bagian situnya pasti